Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, wabil khusus tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing acara menika, acara pengaosan kitab hikam mandhar muga dadosa ilmu ingkang manfaat saha barokah, saengga saged mengantarkan kula kali panjenengan sedaya dateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dateng kanca-kanca sing asto kitab jenengan bikak halaman 68 bawah sendiri. Nomor sebidak beluk baba, pak garis dari baba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal man'u utawi penyegah minallahi saking Gusti Allah, aimanullahi tegese utawi oleh nyegai Allah laka maring siroh, wa adamu iqba ikalan orah anane maringi ing siroh, ihsanun iku gawe bagus. Aithu lam yagib endalam sekirane orah sirno, opo kolbuka ati siroh anhu saking Allah. Dati fahuwa mongko utawi man'u, wa ingkana senajan ono opo man'u, man'an iku aran penyegai Allah, zahiron ing dalam zahiri iqta'un. Niki dados khabari fahuwa. Iqta'un iku aran peparing batinan ing dalam batine. Li'annahu krono sak temene Allah alzamaka. Li'annahu krono sak temene man'u. Alzama iku netepaken apa man'uka ing siro, alwakfa ing mandek. Al-waqfa ing kandek bibabihi ing dalem lawang rahmati Allah, wa afaka lan nyelametaken apa man uka ing sira min wujudi hijabihi saking onone aling-alingi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, Kiai Musonib matur, wal man'u minallahi ihsanun, pencegahan, atau dalam arti Allah tidak memberi sesuatu yang kita harapkan. Kita menginginkan satu diberi separuh, atau tidak terlihat, atau tidak diberi. Kulo kali sampean kepingin mobil, duwene mek sepeda pancal. Hal yang semacam ini sebetulnya adalah merupakan ihsanun, perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi Allah niku kula kali panjenengan nang Gusti Allah njaluk umah tingkat telu. Endilalah kula kali panjenengan mek dikei umah gedek. Hal yang semacam ini adalah bukan satu pencegahan dari Gusti Allah. Bukan berarti Gusti Allah niku ndak ngekei nopo-nopo nang kula sampean. Tetapi ini sebetulnya adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi ngoten niku wonten syarate, haitsu lam yaghib qalbuka anhu, ing dalam sekirane ati kula kali panjenengan niki tidak berpindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ati kula kali panjenengan niki sik tetep nang Gusti Allah. Napa maksudnya tetep nang Gusti Allah? Mboten ketok ngersulone. Tetapi ketok nerimone bahwa inilah sebetulnya pembagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kula so panjenengan sedaya. Jarene wong Madura, tetijek jelingagi polane Gusti Allah tak meri, kula sareng sampean nyon compok tingkat telok, tapeh sareng Gusti Allah ki paringen compok tabing. Ini bukan berarti Gusti Allah nek tak seneng dak kula sampean. Inilah Allah, inilah caranya Allah nikah ngelakonin kebagusan ndakkah kau leban panjenengan sadaja. Ojo keliru. Tapi syaratnya ati kula kali panjenengan niku mboten sirno bahwa ini adalah merupakan kewelasane Gusti Allah. Sing dijaluk umah tingkat tapi nang Gusti Allah kok dikei gedek. Lah kula kali panjenengan harus punya pandangan bahwa pemberian yang berupa rumah gedek itu adalah tetap pembagiannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak pernah beranjak dari punya pandangan bahwa ini adalah pembagian yang paling adil saking ngarsane Gusti Allah dan paling baik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ono wong mulai sik cilik cita-citane kepingin nemen dadi DPR. Ndak ketekan-ketekan. Kait kepingin-kepingin munggah tiba maning. Diijeni pancene awake dudu anake kiai. Pancene anake wong tani. Dadi atine ngrasa ndek atine ku iya pancene aku dak duwe keluarga kiai dadi ndak dadi-dadi DPR. Nuwun sewu. Orang yang tidak diberi pangkat seperti ini kemudian dia punya sangkaan sing rada elek kaya ngeten. Gini ki bukan berarti al-man'u minallahi ihsanun boten. Lek sing al-man'u minallahi ihsanun boten sampai tengriku perasaane. Awake kepengin dadi DPR ndak dadi-dadi. Mulai cilik 5 tahun ke depan ditunggu supaya awake dadi. 5 tahun lagi ditunggu supaya awake dadi. Justru 5 tahun sing dadi ya pancet arek-arek niku tok mawon sing dadi. Lek wong niku atine tetep karo Gusti Allah pandangan yang ngeten alhamdulillah. Aku nang Gusti Allah cita-cita untuk menjadi seperti ini tidak ditakdir nang Gusti Allah berarti inilah pembagian Allah yang paling baik untuk diri saya. Niki sing paling apik saking Gusti Allah kangge awak kula. Mungkin kalau nanti saya jadi sesuai dengan jabatan saya itu bisa jadi kula kali panjenengan niki merupakan orang yang pas untuk menjadi DPR. Mungkin kula nang Gusti Allah niki ndak dikei koyok ngeten niki krana kula kali panjenengan lek dadi mungkin kurang apik, mungkin lek jadi kurang sae. Dadi nang Gusti Allah sengaja mboten dikei pun. Dadi tetep pandangan seperti ini adalah dia mengatakan ndak pantas aku panjene dadi. Utawa lek umpama aku dadi mungkin aku nakal. Kalau saya jadi mungkin saya enggak baik. Dadi kabeh niku wis dimancerne apa jare Gusti Allah. Sedaya niku wis dikersakne apa jare Allah kabeh pun. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kawula hormati, dadi masih ndak dikei nang Gusti Allah iku tetep merupakan perbuatan baik saking ngarsane Gusti Allah. Bukan malah berpaling saking Allah mboten. Dadi masih ndak dikei ngoten, dhek ngomong pancene aku iki ya wonge tambeng. Mungkin lek aku dadi iki iso tambah elek. Dan yang lebih pantas emas itu krana niku boloe niki. Krana niku ilmune ngeten, krana wong niku pengalaman, krana niku ngeten. Orang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semacam ini itulah pencegahan saking Gusti Allah yang justru menjadi ihsan. Menjadi perbuatan baik saking ngarsane Gusti Allah. Nak dikei tapi ngarsulo mawon. Lek wis ngarsulo ya dadine ya ndak oleh apa-apa sampean. Fahuwa wa ingkana man an zahiron. Man ukoyok ngeten niki senajana merupakan pencegahan menurut zahirnya itu ato'un. Merupakan sebuah pemberian batinan yang dalam batine. Li'annahu alzamakal waqfa bibabihi. Krono man using koyok ngeten niki ndatek nukul ambik sampean tetap berdiri ada di pintu rahmatnya Allah. Jadi masih ndak dikei ini ku nggih ndak ngamuk. Masih ndak berhasil ya ndak malah putus asa. Masih ndak berhasil ya mboten ngancam ngalor ngidul mboten. Tetap dia berjalan dan memandang itu adalah rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Dadi mboten dikei ini ku tetap dia punya anggapan bahwa dia sedang mendapatkan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Wa afaka min wujudi ijabihi. Dan Allah menyelamatkan kita. Man'u kulo kali panjenengan ndak dikei opo sing kulo sampean kepingin mang itu menyelamatkan kita dari terdapatnya hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in syita lan lamun ngersakaken sapa sira kultah mongko ngucap sira al ato'u minal khalqi hirmanun. Al ato'u utai peparing minal khalqi saking makhluk hirmanun iku aling-aling. lima krono barang fikang tetep ing dalam atok min wujudi mahabbatika bayane anane cintai siro lahum maring kholki ala dhalika ing atasi mengkuno-mengkuno atok watakolludi minnatihim lan ngalungaken ing anugrahe kholki fi akhdi atiyatihim ing dalam nerimo ing dalam ngalap ing peparingi kholki walman utawi pencegah minallahi saking Gusti Allah ihsanun iku aran kebagusan aran penggawe bagus ai minallah li'anna ukrono sak temene Allah iku habibuka kekasih siro wa kullu ma utai saben-saben barang yaf'alu kang lakoni ing masabal mahbub dan kang den cintai zat kang den demeni iku mahbubun kang den demeni apa ma atau dengan bahasa lain sampean bisa muni pemberiannya makhluk itu adalah merupakan satu penghalang kepada kita. Kenapa kok bisa menjadi penghalang bagi kita? Karena dengan adanya pemberian dari makhluk kepada kita, ini menyebabkan kita ini sangat mencintai mereka. Dan kita akan nopo terkontrak sosial, terkontrak pribadi dengan mereka karena kita menerima pemberian mereka. Lek wis kulo ambek sampean nerimo peparingi menungso, maka kita akan diikat oleh manusia yang memberi kita itu tadi. Ndak iso apa kulo kali sampean. Katene ngalor, wong sing ngekek ini ku ngongkon ngidul. Sedangkan Allah sebetulnya ngongkon ngalor. Katene ngulon, wong sing ngekek duit sampean mang ngetan. Padahal orang yang memberi kita menyuruh kita datang ngetan. Allah menyuruh kita ngulon. Dadi kula ambek sampean ndak iso obah krana nerima peparingi menungso. Kongkon nglakoni ngene nang Gusti Allah. Sampean dikongkon nglakoni barang sing putih. Ndak wani nglakoni barang sing putih krana wong sing ahli ngekeki dhuwit sampean ngongkon nglakoni barang sing ireng. Jadi perintah Allah selalu bertentangan dengan orang yang memberi sampean itu tadi. Sementara sampean ngerumoso banyak diberi jasa oleh orang itu dadi ndak iso melanggar nang perintahe. Krono ndak iso melanggar nang perintahe, moko kula kali panjenengan selalu melanggar perintahnya Gusti Allah. Kadung welas dikeki tok nang wong niku. Lah wonge seneng ndak sembahyang. Sampean dikeki dhuwit, bok jutaan lek ngekeki puluhan juta. Lah wonge sing ahli ngekeki sampean niku ndak tau sembahyang. Lek ketok wong sembahyang pegel. Padahal Allah memerintahkan kita untuk sholat sesuai dengan waktunya. Akhirnya sampean ndak sembahyang mergo sungkan karo wong sing ahli ngekeki sampean niku mang. Makanya pemberian dari makhluk itu adalah merupakan penghalang yang sangat tebal. Nuwun sewu, bukan berarti kula kali panjenengan iki ndak oleh nerima peparinge wong. Silahkan diterima pemberian orang, tapi jangan sampai menghalangi pada kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kulo so panjenengan sedoyo. Sering kata-kata kita dengar al ihsan yu'jizul insan. Perbuatan baik itu akan melemahkan seseorang. Tapi selanjutnya wal man'u minallahi ihsanun. Kalau kita merasa tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya adalah perbuatan baik dari Allah. Napa oh li'annahu habibuka. Karena Gusti Allah ini adalah kekasihmu. Allah ini adalah kekasih kita. Allah ini adalah zat yang kita cintai. Wa kullu ma fa'alahul mahbub yaf'aluhul mahbub mahbubun. Dan setiap sesuatu yang dilakukan oleh kekasih kita terhadap kita itu adalah merupakan suatu yang sangat kita cintai. Wong lanang larang nang bojone, sing wedok loro warang, salah warang kathik watu. Sing wedok niku doyanane es. Lek mari mangan kudu ngombe es mawon. Lek ndak ngombe es kaya ndak lego. Akhir sing lanang muni, "Yang, ojo manganan es, Dik. Ben iku lorongku." Jare sing wedok, "Aku iki seneng es, Mas. Nang sampean kok dilarang sih?" "Lah ndak ngonone, Dik. Ben iki musime musim panas. Sampean lek ngombe es engko sampean terkena penyakit panas. Ta lah ojo ngombe es, Dik." Loh, larangan dari seorang suami kepada seorang istri untuk tidak mengkonsumsi es ini bukan berarti satu kebencian, tetapi justru perwujudan daripada rasa kasih sayang seorang suami datang sing istri. Mun si binek tau lengakan es karena takok bereng, karena takok capok penyakit betok. Bene berarti selaki ini kebecik ke si bine. Nikahnya mana neser? Muntak neser soroduk beduk es nika. Lala duk beduk ben. Malah tuli komat penyakit dan malah lepas tompes. Ngoteng. Tapi pencegahan yang dilakukan oleh seorang suami, datang seorang istri, niku krono saken nih. Ojo mangan SD. Ojo ngumbian-umbian kenean. Sampai niku ndak oleh ngumbi kenean. Nggak ada tambah gembrot. Lu niki adalah rasa kasih sayang. Larangan yang disampaikan oleh seorang kekasih, itu sebetulnya adalah larangan sayang. Larangan sayang. Koyok nyanyian dek kaset-kaset niko. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, saking keterangan menika, mandar muka kula kali panjenengan menjadi orang yang mengerti, baik dengan perintah atau larangan Allah, dengan nikmat atau dengan pencegahan nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Semoga kita menjadi orang yang mengerti. Amin, amina ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, monggo kita lanjutaken. Wa fi wasiyati aliyin, lan iku tetep ing dalam wasiat Sayyidina Ali karramah mugi-mugi mulyaaken. Allahu sapa Gusti Allah wajhu ing zati Ali niki jenenge jumlah muqtarido niki. Kalimat karramallahu wajhan niki jumlah muqtarido. Mboten nonton gaene, cuma ndongakno ngoten mawon. Wasiat la tajal utawi dawuh la tajal. La tajal ojo ndateaken sira bainaka ing dalam antarane sira wa bainallahi lan ing dalem antarane Gusti Allah mun iman ing wong kang aweh nikmat waktu lan milang-milang sira nikmat ghairihi ing nikmate liyane Allah alaika ing atase sira maghraman ing ilang-ilangan utawa ing tempuan maghraman ing direken boten wonten maghraman ing ilang-ilangan direken wujuduhu kadamihi ana ini ku koyo mboten wonten ngoten wa huwa utawi wasiatu ali yunasibu iku mantes yaba wasiat al maknal awala ing makna kang awal ail atok minal khalqi irmanun sayidina ali karramallahu wajha dawone sayidina ali la tajal bainaka wa bainallahi muniman jangan sampai kau menganggap di antara Allah dengan kamu itu ada yang memberi nikmat selain Allah. Mboten wonten. Wa'bud nikmata ghairihi 'alaika maghraman. Anggaplah kenikmatan selain Allah yang menimpa, yang menyampai kepada kita itu adalah merupakan satu perjalanan saja. Koyok dene kali mili. Kali kok coroteng mriki, miline teko kidul nang alor. Sumbere terletak wonten ndek desa Puspo. Mili datang kali wonten ndek kraton. Maka sumber aslinya air ini dari Puspo, bukan dari Kejayan, bukan dari Wonorejo. Wonorejo ini adalah merupakan satu jalanan saja yang aslinya air niku saking Puspo. Sak monten ugi ketika kita menerima nikmat dari selain Allah, maka selain Allah itu adalah hanya merupakan jalan saja. Yang asli nikmatnya itu keluar saking ngersane Gusti Allah. Jadi kalau kita berterima kasih kepada jalan itu tadi, berarti kita berterima kasih datang sumber yang asli. Nggih menika saking ngersane Gusti Allah. Sampeyan ejer pun lek ndak percaya. Ana wong sugih ngekeki sedako nang masjid. Niku aslinya bukan dari wong sugih niku. Saking sinten? Saking Gusti Allah. Lah kok iso? Nggih. Wong soge niku sik cilike wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa dan tidak membawa apa-apa sampean ditokno nang ibu kula sampean teko jerone weteng nang alam donya ndak weruh apa-apa yo ndak nggawa apa-apa napa bedeh orang lahir langsung nyambi bis napa bedeh orang lahir langsung jadi gubernur punten mereka lahir tidak membawa apa-apa itulah tandanya setelah besar punya rezeki besar lagi punya rezeki tambah gede tambah rezeki ini iki ndutuno lek kabeh sing dimiliki oleh seorang manusia niku murni saking ngersane Gusti Allah. Kadang dijawab teng tiyang niku, mboten, lek kula niki warisan teko wong tuwa. Lah iya, warisan teko wong tuwa sampean. Lah wong tuwa sampean teko sapa? Teko mbah-mbah sampean teko sapa? Wong kula eling di Indonesia niki jenis zamane Jepang, menungso-menungso masyarakat di Indonesia niki baju yang dipakai, celana yang dipakai niku kebo. Masak niki mboten wonten tiyang celonoan kebo, itu merupakan bahwasanya segala yang kita miliki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek ana wong sedekah nang masjid, asline duduk teko wong niku, teko Gusti Allah. Wah berarti lek ngono aku ndak kate ngekei wong barangan peparingku iku ndak dianggep. Lek menurut kitab hikam, aku sedekah nang masjid berarti duduk aku sing sedekah, ndak ngekei wis lho, tambah dosa sampean. Kenapa kok dosa? Nggih, sampean sadar bahwa nikmat yang ada di genggaman sampean niku saking Gusti Allah. Kok sampean gegem ae? Lek wis weruh iku nikmat sampean ndak melok duwe kok digegem mawon. Lek sampean gegem terus, sampean ndak gelem ngetokno zakate, bisa jadi akan diberi bala oleh Allah yang lebih besar. Contoh akhirnya kerampokan. Contoh kerampokan ngamuk dadi. Lah apa ngamuk wong donyane sampean iku dudu tek sampean. Mang mestine sampean kudu ngetokno zakat, ndak ngetokno zakat. Lek hak-e Gusti Allah sing ono ndek sampean ndak tau didelok, tetapi ketika orang lain mengambil hak kita, justru kita marah. Sampean ndak ngetokno zakat, ndak tau murang-muring, tapi ketika sampean tidak mengeluarkan, ketika ada orang lain mengambil harta kita dengan cara paksa, sampean ngamuk. Niku sing salah sakjane duduk rampoke, ya krono sampean medit. Krono sampean ndak tau ngetokno zakat. Lek dikei coba nang Gusti Allah cok murang-muring. Nyambut gawe ne lancar, donyane miliaran, ndak tau ngetokno sedekah blas. Akhire dikei coba nang Gusti Allah anake kecelakaan. Sikile luru putung, tangane luru putung. Digagar otak. Kau nang rumah sakit biayai entek 500 juta, entek kabeh donyane. Nyalano Gusti Allah. Ojo salahe sampean dhewe. Dunyo sing mestine disedakono, dunyo sing mestine disakatno ndak disakatno, dijekik nang Gusti Allah kelawan dalan sing liyo. Yang itu aslinya adalah merupakan denda saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha lek dipikir ngeten kula mbek sampean kaya adem. Kalau kita berpikir secara profesional, menungso niku mboten wonten sing mboten gadah salah nang Gusti Allah. Kabeh menungso niku gadah salah. Nah, ketika dia menjadi orang yang salah, otomatis dia harus mendapat tindakan saking ngarsane Gusti Allah. Sementara orang yang punya kesalahan itu tidak merasa dia bersalah. Lelek wis ngeroso ndak bersalah, maka tindakan saking Gusti Allah yang diterima seakan-akan tidak tepat sasaran. Lelek wis ngarani ndak tepat sasaran, niku akhirnya ngamuk. Ngamuk-ngamuk terus muni ngene, duwe salah apa aku iki lho. Ngarani duwe salah apa? Jadi kesalahan yang dilakukan dia ndak ngeroso. Jadi dikei tindakan nang Gusti Allah ndak ngeroso. Bahaya sekali orang yang begini ini. Lek wong niku ngeroso duwe salah nang Gusti Allah, jawabane mesti ngeten ya pantes ya rek. Pancene penggaweanku koyo ngene ndak patek bersih kok kerampokan. Ya berarti nang Gusti Allah dijekik dunya-dunya sing haram iki. Lho ngoten. Pancen penggaweanku koyo ngene sih rek, duwe donya akeh yo entek karo ngobatno anak, ngobatno bojo, bojone loro terus. Barange kailangan dan lain sebagainya, bo, mungkin kita punya salah dateng Gusti Allah. Sing luwe-luwe salahe teko ati. Aduh lek pun salahe teko ati, Masya Allah. Ini adalah merupakan dosa yang sangat besar. Krono sing didelok nang Gusti Allah, kangge kula sampean sedoyo niki namung ati. Liane niku yo didelok tapi enggak patek penting. Karena lain daripada hati itu adalah merupakan buahnya hati. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati, engkang kaula muliakan, mandar muka kula kali panjenengan jadi orang yang betul-betul menyadari dengan kesalahan kita, yang akhirnya kita menjadi orang yang sadar bahwa diri kita ini adalah termasuk orang yang pantas untuk menerima tindakan saking ngarsane Gusti Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun shalihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla rabbuna ayyu 'amilahul 'abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Jalla moho agung, moho suci, Rabbuna sapa pangeran ingsun, ayu amila ing yento ngelakoaken hu ing Rabbuna al abdu sapa kaula ing yento ngelakoaken hu ing Rabbuna sapa al abdu kaula nakdan hale kontan ay halan tegese hale kontan ngelakoaken bi anwa ito ati kelawan pira-pira warnane ketaatan fayujazihi mongko bales sapa Allah hi ing abet nasiatan aliden semayaaken bi alayuk dia kelawan yento ora maringi sop hu ing kelawan yento ora maringi sop Allah hu ing abet sayan ing swiji-wiji min jazai amalihim kang saking walesane amale abet fil hali endalem saknaliko falaisa mongko ora fa inna dhalika mongko sak temene mungkun-mungkun adamul iqta fil hal fa inna dhalika mongko sak temene mungkun-mungkun adamul iqta fil hal iku laisa ora ana apa dhalik ora ana iku syaknal karimi tingkai zat kang loman al qadiri kang kuwasa jalla rabbuna ayu amilahul abdu naktan maha suci Allah itu untuk disembah oleh seorang hamba, untuk dilakukan ibadah oleh seorang hamba kepadanya, maha suci daripada membalasnya dengan cara bertempo. Moho suci Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalas dengan pakai tempo terhadap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan cara kontan. Mboten Allah niku tidak mungkin tidak akan memberi balasan wonten di dunyo kanggene tiang sing beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Lek tiang niku beramal wonten di dunyo kelawan temenan, pasti dibalas dening Gusti Allah. Nggak kadek ngenteni kapan-kapan boten. Lek ibadahnya sak niki, walasannya ya sak niki. Kalau ibadahnya hari Senin, nggak usah dibalas hari Selasa boten. Balasannya ya sekarang. Sampean sembahyang duha 10 rokaat, kapan balasannya? Ya saat itu. Sampean sembahyangi cakang nang Gusti Allah, kapan balasannya? Ya seperti itu sudah sama. Mboten kadek tempo, wah ibadah sembahyang iku aku ndak ono oleh blas gamjarane. Aku ndak tahu dikei apa-apa nang Gusti Allah. Dijawab nang seorang tokoh, wah duduk saiki le balasane iku besok. Kok besok? Lah apa kadek besok? Ya wis sak niki-niki balasane punan. Kontan enggih. Allah langsung wa idza ud'uni astajib lakum. Ndonga sampean nang aku. Njaluk kon nang aku jare Gusti Allah. Langsung tak sembadani. Kapan sembadani? Yo ngisak niki langsung. Loh, jare wong-wong niku lha kula kok mboten nate dikeki nang Gusti Allah. Ojo keng sampean deloki kurang tok. Nggih. Ojo ngono ta lan tak ilok, Pak. Lek sampean ibadah saiki, yo balesane saiki. Lek sampean sembahyang duha saiki balasane teko Gusti Allah ya saiki. Wok mboten kula niki pancet iki. Sembahyang duha kula mulai umur 10 tahun sampai umur 50 ndak tahu oleh apa-apa oleh. Nopo nggih kuata. Lah sampean tetep urip sampai umur 50 iku oleh ndi? Sampean ambaan bendino ndak katik loro itu teko ndi? Sampean ndak katik loro apa-apa teko ndi? Jajal sampean dikei penyakit tumor. Katik tumor ono ndek ndas. Sakniki sampean penyakit tumor operasi nang dokter. Operasi niku biayanya 20 juta. Apakah itu bukan satu kenikmatan saking Gusti Allah? Kenikmatan saking kula mbek sampean ndak tahu ngecir. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan didadekno wong sing betul-betul mengerti dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengerti dengan pemberiannya, dengan pembalasannya saking ngersane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sakmenten ingkang saged dalem aturake salalu putih kula nyun agungipun pangapunten hadanallahu wa iyyakum wa la'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.